Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan ada keterangan tambahan. Yang pertama di halaman 174 tentang makna thumma hamya al-wahyu wa tataba'a. Kalau tambahannya saya bacakan dari Fathul Bari. Di Fathul Bari, hamya al-wahyu, hamya dimaknai dengan ja'a kathiran. Dimaknai dengan ja'a kathiran, datang dalam jumlah yang banyak. Dan ini cocok dengan takbir, ungkapan tentang keterlambatan wahyu dengan kata-kata futur, loyo, lemas. Karena loyo itu bukan berarti tidak berhenti total. Itlam yantahi ila inqita'in kulli. Ini kalau dikatakan lemas ya loyo, berarti tidak total. Ini berhentinya tidak total, sama sekali berhenti, cuma jarang-jarang. Sehingga hamia maknanya ja'a katsiran, datang dalam jumlah yang banyak. Wa tataba'a berturut-turut, ta'kidun ma'nawiyun. Ini adalah taukid ma'nawi untuk hamia. Dia taukid, namun taukidnya secara makna. Namun ada opsi terjemah yang lain yang dibawakan oleh Ibnu Hajar, wa yahtamilu ayrada bihamiya qawiyah. Ada opsi yang kedua, hamiya itu terjemahnya adalah qawiyah, kuat. Wa tataba'a maknanya takatsara. Sedangkan tataba'a itu maknanya takatsara, banyak. Ya, maka boleh opsi yang kedua, opsi terjemah yang kedua, hamia diartikan kuat, lawan dari loyo. Kemudian tataba'a diartikan takatsara, banyak, turun dalam jumlah yang banyak. Kemudian yang kedua, saya ingin sampaikan faedah untuk makna wabara'atu min anisyirki wa ahlihi. Itu di halaman 115 tentang definisi Islam. Maka Islam itu maknanya adalah al-istislamu lillahi bitauhid, wal-inqiyadu lahu bita'ah, kemudian wal-bara'atu min asyirki wa ahlihi. Dan faedah dari sarahnya Abdul Aziz Ar-Rais tentang diksi baro'ah. Berkenaan dengan definisi Islam, al-istislamu lillahi bitauhid, maka ini ya ta'allaku bi'tiqadil qalbi. Ini berkenaan dengan keyakinan hati. Wal inqiyadu lahu bita'ah, maka ini ya ta'allaku bidzahir. Berkenaan dengan lahiriah, berkenaan dengan fisik. Kemudian wal bara'atu min asyirki wa ahlihi, ini min jihatin nafyi. Ini dari sisi an-nafyu. Karena Islam itu mengandung an-nafyu wal itsbat. Maka al-istislamu lahu bitauhid itu bagian dari itsbat. Wa inqiyadu lahu bita'ah bagian dari itsbat. Nafyunya di bara'atu min asyirki wa ahlihi. Kemudian isbat itu yakunu bidzahir wal batin. Isbat ada dua macam, isbat secara lahiriah dan isbat secara batiniah. Nah, isbat secara batiniah itu ada pada al-istislamu lillahi bitauhid. Ini isbat bil batin. Sedangkan isbat bidzahir itu al-inqiyadu lahu bita'ah. Sedangkan an-nafyu itu ada pada wal bara'atu min asyirki wa ahlihi. Artinya tidak ada Islam tanpa berlepas diri dari kemusyrikan. Yang dimaksud dengan bahwa atau menyirki artinya Anda meyakini bahasanya syirik itu satu hal yang batin, dan siapa yang memeluk agama kemusyrikan maka dia musyrik dan kafir. Nah, kenapa dipilih diksi bara'ah? Tidak tarkus syirki misalnya. Tidak al-khulus minasyirki, bersih dari syirik. Atau tarku syirki, meninggalkan syirik. Namun kenapa al-baro'atu minasyirki? Kenapa diksinya baro'ah? Apa dibalik, apa makna dibalik diksi baro'ah? Maka jawabannya innal baro'ata tarkun wa ziyadah. Karena baro'ah itu meninggalkan plus. Dia tidak bermakna semata-mata meninggalkan, namun meninggalkan plus, ada plusnya. Fahuwa maka baro'ah adalah tarkun ma'al ada wal bardo'. Baro'ah itu meninggalkan, mengandung muatan meninggalkan, plusnya adalah al ada, permusuhan, wal baghdha, dan kebencian. Karena meninggalkan sesuatu itu kan belum tentu benci dengan yang ditinggalkan. Ya, cuma ya, ya pilih ini. Tapi apakah itu jelek? Enggak juga, cuma saya lebih cocok dengan yang ini. Tapi bukan karena, tidak mesti karena keyakinan itu jelek. Itu tidak disukai, itu dibenci, tidak mesti. Cuma saya lebih serak dengan yang ini, sehingga saya tinggalkan itu karena saya serak dengan yang ini. Maka meninggalkan itu tidak mesti benci. Meninggalkan makanan tertentu, kenapa ngambil ini, ada banyak pilihan makanan, kenapa ngambil ini tidak ngambil itu, apakah tidak suka sama itu? Ya suka sebenarnya, tapi saya seraknya dengan ini. Kenapa kemudian pilih kos di Pogung, kenapa meninggalkan daerah yang lain, apa benci dengan daerah yang lain? Enggak benci, cuma ya lebih cocok di hati tanpa bermaksud benci dengan yang lain. Maka kalau at-tarku itu belum tentu mengandung muatan benci, sedangkan al-bara'ah itu nih at-tarku ma'al ada wal baghdha, meninggalkan aman plus nih benci bahkan memusuhi. Dan inilah diksi yang dipakai oleh Al-Qur'an, inna buru'a uminkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Ya, kita lanjutkan baca husulul ma'mun fi syarhi thalathatil usul. Qala syarih hafizallahu ta'ala wa li rabbika fasbir. Artinya hanya kepada Rabbmu semata tanpa yang lain, bersabarlah atas segala sesuatu yang kau jumpai dalam jalan dakwah dan dalam ibelari risalah menyampaikan kerasulan. Wasbir aitan, dan sabarlah juga ala ta'ati rabbik, untuk taat kepada Rabbmu dan untuk meninggalkan maksiat kepadanya. Ain mengandung makna meninggalkan atau jauh. Sa'ad bin Umar As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentaati perintah Rabb-nya dan bersegera melaksanakannya. Maka beliau takut-takuti manusia dan beliau jelaskan pada mereka dengan bukti-bukti yang nyata semua perintah-perintah ketuhanan. Beliau agungkan Allah ta'ala dan beliau seru manusia untuk mengagungkan Allah. Beliau bersihkan amalnya, baik lahiriah ataupun batiniahnya, dari segala kejelekan. Beliau tinggalkan semua yang disembah selain Allah. Wa ma yu'badu ma'hu, dan semua yang disembah bersama Allah, berupa patung dan para penyembah patung, kejelekan dan orang-orang yang jelek. Walal minnatu 'alan nasi, dan beliau memiliki minnah, jasa besar kepada manusia. Ba'da minnatillah, tentu setelah jasa dan kebaikan Allah. min ghair ayat luba alaihim, tanpa beliau meminta pada manusia. Bidzalika, dengan sebab jasa yang beliau berikan pada manusia, beliau tidak meminta balasan, tidak pula ucapan terima kasih. Beliau bersabar karena Rabbnya dengan sabar yang paling sempurna, yaitu sabar untuk taat pada Allah, sabar untuk meninggalkan maksiat, dan sabar untuk menghadapi takdir yang menyakitkan, yaitu menyikat, yaitu tidak cocok. Yang dimaksud menyakitkan, tidak cocok di hati. Hatta faqa, dari kata-kata faqa, sehingga beliau lebih unggul daripada semua rasul ulul azmi sallallahu wasallamu alaihi wa ala wa alaihi majma'in. Akhada ala hada, Nabi mendakwahkan hal ini selama 10 tahun beliau mendakwahkan tauhid. Akhada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau selama 10 tahun mendakwahkan tauhid, menjelaskan kemusyrikan dan menakut-nakuti orang tentang bahaya kemusyrikan. Padahal dikatakan itu adalah maksud terbesar diutusnya para nabi dan diutusnya para rasul, diturunkannya berbagai macam kitab suci, yaitu Al-Indar, mengingatkan bahaya kemusyrikan dan melarangnya, mendakwahkan tauhid, ya, dan pengesaan Allah dalam ibadah. Dan adalah seruan pertama setiap rasul, ya qaumi ibudullaha malakum min ilaihin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah Allah, kalian tidak punya sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia. Dan Allah Ta'ala berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin, dan kami utus di setiap umat. Umat di sini nakirah, nakirahnya li ta'zim. Umat artinya kelompok manusia, namun kelompok manusia yang besar-besar. Artinya dimungkinkan ada kelompok manusia yang kecil yang tidak tersentuh dakwah para rasul. Anibutullah wajtanibut tagut, sembahlah Allah dan jauhilah tagut, yaitu asyirku. Ya, tagut dalam ayat ini ditafsirnya Syekh Sa'di adalah mayunafit tauhid minasyirki wa ghairihi. Ketika di An-Nahl 36 tafsirnya As-Sa'di, tauhid di sini adalah mayunafit tauhid, hal yang bertolak belakang dengan tauhid berupa kemusyrikan dan yang lain, sehingga bisa diterjemahkan dengan kemusyrikan. Sembahlah Allah wajtanibut tauhid, dan jauhilah kemusyrikan. Dan Allah Ta'ala berfirman, tidaklah kami utus sebelummu seorang pun rasul kecuali kami wahyukan, ana la ilaha illa ana fa'buduni. Maka tauhid adalah asas agama, yang agama dibangun di atasnya. Tanpa tauhid, maka tidak akan tegak amal apapun. Oleh karena itu, maka sholat belumlah diwajibkan, padahal sholat adalah tiang agama. Demikian juga syariat yang lainnya, kecuali setelah irsa, setelah kokohnya tiang-tiang tauhid dan bangunan akidah. Wahadaya dulu, maka ini menunjukkan bahasanya tauhid adalah aujabul wajibat, kewajiban yang paling wajib. Dan bahasanya dimulai dengan tauhid sebelum yang lain. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'adz radhiyallahu anhu tatkala mengutusnya ke Yaman, maka hendaklah yang pertama kali engkau dakwahkan adalah syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Dan setelah 10 tahun, maka beliau dimi'radkan ke langit. I'lam ketailah bahasanya i'sa' dan mi'rad adalah di antara perkara yang sabatat ada atau valid berdasarkan dalil syariat. Walaysa lil aqli fiha madkhalun, dan akal itu tidak punya pintu atau ruang. Ini kalau letak-letaknya pintu di dalamnya. Terjemah bahasa Indonesia, ruang. Ya, akal tidak punya ruang dalam masalah ini. Mayoritas para ulama hadis, ulama fikih mengatakan bahasa Isra' dan Mi'raj keduanya terjadi dalam satu malam dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan tidur, dengan neraka, tidak hanya dengan roh. Namun dengan neraka plus roh. Di antara alasan pokoknya li'anna Quraisyan akbarathu. Karena Quraisy itu memustahilkannya. Karena orang-orang Quraisy memustahilkannya. Wa angkarat hukum dan mengingkarinya. Seandainya itu tidur, mereka tidak akan menggaring. Di annaha la tungkar al-manamat, karena hal-hal yang aneh dan wah dalam tidur itu tidak diingkari. Orang tidur bisa, ya, orangnya di Jogja bisa jalan-jalan, umroh dulu, kemudian pergi kemana, keliling dunia. Namun mereka ingkari dan mereka anggap mustahil. Maka ini tidak boleh tidak, berarti bukan dalam keadaan tidur dan tidak hanya dengan roh saja. Isra dalam bahasa Arab artinya asir bi, berjalan membawa. Perjalanan bi membawa asaksi seseorang di malam hari. Maka berarti Isra tidak mungkin cuma satu orang, karena ada yang membawa dan ada yang dibawa. Syarat syariat adalah Jibril membawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Baitul Maqdis. Allah Ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi, maksudnya Allah zat yang memperjalankan hambanya, dan tidaklah disebut hamba kecuali perpaduan antara jasad dan roh. Lailan, di waktu malam, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Aqsa artinya paling jauh. Masjid tersebut disebut Masjidil Aqsa karena dia adalah masjid yang paling jauh. Setelah itu tidak ada kaum muslimin. Ya, dari sudut pandang Mekah yang paling jauh, masjid paling jauh Aqsa. Setelah Aqsa tidak ada lagi kaum muslimin, sehingga tidak ada lagi masjid. Alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya. Sekeliling Aqsa adalah Biladusyam. Sehingga ayat ini dalil bahasanya negeri Syam adalah biladun mubarakatun, adalah negeri yang diberkahi. Linuriyahu min ayatina, supaya kami perlihatkan kepadanya ayat-ayat kami, innahu wasami'un basir, jadi Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan subhanalladzi, ini dalil bahasanya untuk hal-hal yang mengagumkan, yang bersifat positif, itu boleh direspon dengan Masya Allah, boleh juga direspon dengan Subhanallah. Subhanallah tidak mesti hanya harus untuk kaget dengan hal-hal yang negatif. Subhanallah, kok tega ya seperti itu, kok ada orang jahat seperti itu. Namun hal-hal yang positif, yang mengagumkan, ada ya orang yang sebaik itu, orang yang infak sebesar itu, subhanallah, itu boleh. Mi'rat artinya alat yang dipakai untuk naik. Wa yamis'at, dia adalah tangga. Sedangkan secara syariat, mi'rat adalah tangga gaib yang dipakai naik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari bumi ke langit. Maka mi'rat itu tidak pakai buruk. Ini Isra' saja yang pakai buruk. Mi'rat itu pakai tangga. Mi'rat itu pakai tangga, sebagaimana namanya mi'rat, tangga. Ya, tangga gaib. Waqad tsabata al-mi'rat, kalau mi'rat itu ada ya, dengan Al-Qur'an di surat An-Najm. Wa najmi idza hawa, ay hawa saqata, dan demi bintang ketika dia jatuh atau tenggelam. Oleh karena itu hawa nafsu disebut al-hawa. Oleh karena itu hawa nafsu manusia disebut al-hawa, maknanya saqata, karena jika dituruti dia akan menjatuhkan manusia ke dalam kehinaan dan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Madalla sahibukum wa maghawa, tidaklah sahibukum, kawanmu yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dalla, sesat ilmunya. Wa maghawa, tidak pula ghawa, ghawa itu sesat amal. Dalla itu sesat ilmu, ghawa itu sesat amal, sesat perbuatannya, sesat kelakuannya. Kebalikan dhalah adalah hidayah. Kebalikan ghawa adalah husdun. Rasyada. Kalau mau sama-sama fi'il, kebalikan dari ghawa adalah rasyada. Kalau mau sama-sama isim, kebalikan dari ghawayah adalah husdun. Kalau mau fa'il, kebalikan dari al-ghawi adalah ar-rasyid. Maka Nabi itu bersih dari kesesatan ilmu dan bersih dari kesesatan dan kebejatan amal atau perbuatan. Sahibukum, ini menunjukkan bahasanya Nabi adalah sahabat bagi orang-orang kafir Quraisy. Dan sahabat di sini adalah sahabat lughatan. Maka secara dalam bahasa, maka Nabi adalah sahabat bagi orang-orang kafir Quraisy. Mereka tahu, mereka kenal, mereka interaksi dalam waktu yang lama. Karena sahabat dalam bahasa Arab itu harus interaksi lama, dekat yang lama. Lain hanya dengan sahabat secara istilah. Cukup berjumpa dengan Nabi, meskipun cuma 1 menit. Habis itu gak lagi pernah ketemu Nabi. Ya, tidak disyaratkan pergaulan yang lama. Artinya sahabat secara istilah itu cakupannya lebih luas daripada sahabat secara bahasa. Karena secara bahasa harus ada pergaulan yang lama. Sedangkan secara istilah ketemu sekali sudah disebut sahabat. Sampai firman Allah Ta'ala, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh dia melihat sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Rabb-nya, yaitu ayat yang kubra, yang besar. Khulasa kesimpulan kandungan sejumlah hadis yang sahih, bahasanya Allah Ta'ala memerintahkan Jibril untuk memperjalankan sang Nabi ke Baitul Maqdis dengan memakai buruq, catatan kaki, dapatun hewan tuna bagli, lebih kecil daripada bagol, wafok wal himari, namun lebih besar daripada keledai, warnanya putih. Dia meletakkan khutwahu, langkah kakinya, ingda aqsa tarfihi, di sejauh yang paling jauh dari pandangannya. Maka sekali loncat itu adalah ujung pandangan si buruk. Dan ujung pandangan si buruk itu sejauh mata memandang. Dan ujung pandangannya si buruk itu sejauh mata memandang. Hamparan luas kosong, rata, sejauh mata memandang. Nah, begitu sekali loncat, dia sudah sampai sana. Dan buruk ini adalah, sebelumnya adalah kendaraannya Ibrahim untuk nengok Ismail. Untuk nengok Ismail, Ibrahim itu pakai kendaraan buruk. Sehingga seringkali ketika jadwal nengok Hajar dan Ismail, Ibrahim itu pagi di Mekah dan tidur siang di Palestina. Paginya nengok Ismail, mainan sama Ismail yang kecil, ya, nengok istrinya. Nanti Qailulah itu di tempatnya Sarah. Qailulahnya di tempatnya Sarah. Pagi mainan sama Ismail. Nunduhu Qailulahnya di tempatnya Sarah. Kenapa? Ya, kendaraannya buruk. Kendaraannya Ibrahim buruk. Tumaya ujubihi, kemudian Ibrahim naik, kemudian Jibril naik bihi, membawa Nabi ke langit yang atas, di samawatil ula, langit per langit, sampailah sang Nabi makanan di satu tempat, Sami'a fihi, di tempat itu dia mendengar kurisan, suara kurisan pena, itu pena takdir di lauhil mahfuz. Dan Allah wajibkan badannya salat 5 waktu. Wa tala'a ala, dan melihat, melongok surga dan neraka. Ittasalat, berhubungan dan komunikasi dengan sejumlah nabi yang mulia. Dan salat salabihim, itu artinya salabi, itu artinya jadi imam. Salabihi imam. Sebenarnya tanpa imaman, salabi itu sudah maknanya jadi imam. Salat menjadi imam bihim para nabi. Kemudian kembali ke Mekah. Kemudian bercerita kepada manusia apa yang Nabi lihat. Maka didustakan oleh orang-orang kafir, diyakini benarnya oleh orang-orang yang beriman, dibimbangkan oleh sebagian yang lain. Dan diwajibkan pada beliau salat 5 waktu. Artinya Allah wajibkan, Allah Ta'ala wajibkan pada hambanya dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, demikian juga umatnya, salat 5 waktu di malam Mi'raj. Diwajibkan 50 salat dalam sehari semalam. Kemudian lam yazal, terus menerus, yakhtalifu baina, itu artinya hilir mudik, bolak balik. Yakhtalifu di sini jangan diartikan berselisih, namun bolak balik, hilir mudik antara Musa dengan Allah. Hatta wadu'aha, wadu'ah itu artinya meletak, mengurangi atau menghilangkan, sehingga dihilangkan oleh Arab jalla jalaluhu walul hamdu wal minnah, untuk Allah segala puji dan anugerah, menjadi 5 kali sehari semalam. Namun Allah mengatakan ya khamsun, itu 5, namun hunna khamsuna, itu tetap 50. Dan ini bukan mimba wal hasanatu bi asri amsalihah. Bukan mimba al hasanatu bi asri amsalihah. Namun ini spesial untuk sholat 5 waktu. Pastinya dia 5, namun dia 50. Maka satu sholat itu nilainya 10. Bukan mimbar satu amal kebajikan dibalas 10 kali lipatnya, namun bab tersendiri. Sehingga orang itu sekali sholat statusnya 10 sholat. Sehingga nanti satu amal kebajikan itu dilipat gandakan 10, itu nanti tidak dari 1 namun dari 10. Maka satu sholat yang diterima itu nilainya 10. Kemudian minimalnya 10 ini ya, kemudian dikalikan 10. Maka minimalnya nilainya 100 dari sisi pahala. Wasalla fi Makkah, dan Nabi salat di Makkah selama 3 tahun. Artinya Isra itu 3 tahun sebelum hijrah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat yang 4 rakaat. 4 rakaat itu dhuhur, asar dan isya. 2 rakaat, 2 rakaat sampai hijrah ke Madinah. Sedangkan maghrib sejak di Mekah itu sudah 3 rakaat. Namun yang 4 itu ketika di Mekah 2 rakaat, 2 rakaat. Waqadala ala dalika dalilnya, waqadat terdapat dari Ibu Aisyah radhiallahu anha, beliau mengatakan salat ketika pertama kali diwajibkan itu 2 rakaat, 2 rakaat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, maka di Madinah diwajibkanlah 4 rakaat. Dan dibiarkan sholat ketika safar dalam kondisi terdahulu. Dan ketika safar maghrib itu 3. Maghrib ketika safar itu 3. Artinya sejak dulu memang 3. Diatkan oleh Ibnu Hibban, wawahu, dan hadis di atas diatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya dengan redaksi qalat Ibnu Aisyah mengatakan salat safar wal hadar, dan tidak safar ketika diwajibkan pertama kali itu 2 rakaat, 2 rakaat. Falam matat kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam domisili di Madinah, zidat, ditambahkan untuk salat ketika tidak safar 2 rakaat, 2 rakaat, sehingga jadi 4. Wa turika, dan dibiarkanlah salat subuh tetap dua rakaat ditulil qiraati karena dianjurkan bacaan Al-Qur'annya panjang. Wa salatul maghrib dan salat maghrib itu tetap tiga sejak awal li annaha witrun nahari karena dia adalah witirnya siang. Wa ba'daha dan setelah itu yaitu setelah 13 tahun sejak diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau salat setelah 10 tahun dakwah, sholat selama 3 tahun di Mekah. Beliau diperintahkan untuk hijrah ke Madinah dengan meninggalkan orang-orang musyrik dan tanah kelahirannya. Dia tamakkana sallallahu alaihi wasallam supaya memungkinkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam menampakkan agamanya. Dan dalil bahasanya hijrah adalah setelah 13 tahun sejak al-bi'sah pengangkatan sebagai nabi adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ketika berumur genap 40 tahun dan tinggal di Mekah selama 13 tahun yuha ilaihi mendapatkan wahyu kemudian diperintahkan untuk hijrah, maka Nabi hijrah dan di negeri hijrah selama 10 tahun wa mata dan beliau wafat dalam usia ibni 63 tahun. Dan hijrah adalah berpindah dari negeri musyrik ke negeri Islam. Maka hijrah dalam bahasa Arab artinya at-tarku, meninggalkan dan keluar dari satu negeri atau satu daerah ke daerah yang lain. Sedangkan secara syariat telah didefinisikan oleh Al-Musannif rahimallahu taala bahasanya hijrah adalah al-intiqal, berpindah dari negeri syirik menuju negeri Islam. Inilah hijrah al-ammah. Nah, hijrah dalam makna umumnya. Adapun hijrah dalam makna khusus akan dijelaskan. Dan hubungan pembahasan hijrah dengan ulusus salasa libayan untuk menjelaskan bahasanya annal hijrata, bahasanya hijrah adalah min abras, abras menonjol, min abrasit takalifil walak wal barak, konsekuensi walak wal barak yang paling menonjol atau termasuk yang paling menonjol. Maka beban atau kewajiban walak wal barak yang paling menonjol termasuk yang paling menonjol adalah al-hijratu. Ala anna hadza laisa ala itlaqihi. Meskipun kewajiban hijrah sebagai konsekuensi walak wal barak itu tidaklah mutlak pada rinciannya. Dan para ulama berselisih pendapat tentang parameter negeri kafir dan negeri Islam. Wal azhar, maka ini berarti diakui sebagai khilafiyah. Ini khilafiyah istihadiyah. Dan dia adalah babnya adalah bab masail fiqhiyah. Wal azhar dan pendapat yang paling kuat wallahu a'lam, kuat menurut satu orang boleh jadi beda dengan kuat menurut yang lain. Anna biladal Islam, bahasanya negeri Islam adalah ma negeri dhoharat yang nampak jelas fiha di negeri tersebut ahkamul Islam, hukum-hukum Islam. Maka tolak ukurnya menurut beliau adalah hukum. Jika hukum yang menonjol, hukum yang dominan di satu negeri itu hukum Islam, maka itulah negeri Islam. Jika di negeri Islam maka tidak boleh ada orang melecehkan Islam kemudian bebas keliharan. Namun akan ada hukuman ya, negeri itu adalah betul-betul hukumnya adalah hukum Islam ya, maka tidak akan sulit menghukum orang yang melecehkan Islam, kitabnya umat Islam, syariatnya syariat Islam ya, ketika hukum Islam itu menonjol di situ. Meskipun ada kekurangan dalam hukum-hukum yang lain, tapi yang paling menonjol adalah hukum Islam. Maka tolak ukur negeri menurut beliau adalah hukum. Wa bidalatul kufr, sedangkan tolak ukur negeri kafir adalah ma ghalaba alaihi al-kufr, manakala ghalaba yang dominan adalah kekafiran. maka yang dominan adalah apa? Adalah kekafiran. Sehingga orang yang menghina simbol-simbol kekafiran, maka dia harus dituntut, dihukum dan seterusnya. Wadhalika li'anna al-ahkam yal mumayyizah lil baladi. Menurut beliau, hukum itu adalah al-mumayyizah, adalah pembeda untuk satu negeri apakah Islam atau kafir. Fa idza istama'a fi baladin qatrun muayyan, maka jika terkumpul di satu negeri satu kadar tertentu dari hukum-hukum Islam, maka dia adalah negeri Islam, jika tidak maka bukan. Nah, kemudian tentang hukum wahaladil ahkam, maka tolak ukur negeri menurut penulis adalah hukum. Nah, hukum ini hukum yang mana? Walhadil ahkam ya a'malul imam. Nah, apakah hukum ini adalah apa yang dipraktekan oleh imam, yaitu as-sultan, as-siyasi, kekuasaan politik? Au a'malun nas, ataukah praktek masyarakat? Apa itu praktek masyarakat? Iqamatus shalah wal jum'ah, ditegakkannya salat lima waktu, kemudian salat Jumat wal ayat dan salat lain. Kaulani ada dua pendapat. Dan maka tolak ukurnya adalah praktek masyarakat yang menegakkan aturan-aturan Islam yang bisa dilakukan oleh masyarakat, ataukah gimanakah penerapan pemerintahan. Ini a'malul iman, berarti praktek di pemerintahan itu asasnya adalah karena Islam, motivasinya karena aturan Islam. Maka ada dua pendapat dalam masalah ini. Terus waladhi yadhhar, pendapat yang kuat menurut penulis boleh jadi beda dengan yang lain, sehingga beliau katakan wallahu a'lam. Artinya ini istihadiyah anan murad majmul antara ini. Yang diingatkan adalah gabungan dari dua hal itu. Artinya di masyarakat itu hukum Islam nampak, di pemerintahan hukum Islam juga nampak. Nah, itulah negeri Islam. Wa anna la budda harus antadhar, nampak hukum-hukum Islam terutama sholat. Wa antakuna juz'an min amalil imami, dan bahasanya hukum Islam tersebut terutama sholat itu menjadi bagian dari aktivitas pemerintahan, aktivitas penguasa. Imam tadi definisinya as-sultan as-siyasi, kekuasaan politik. Nah, artinya kalau dalam bahasa kita terjemah di bahasa Indonesia boleh jadi pemerintahan, bukan presiden, namun pemerintahan as-sultan as-siyasi. Maka jika lam tadhhar al-ahkam al-islamiyah, jika hukum Islam itu tidak nampak terutama sholat, maka orang-orang di pemerintahan mau sholat saja susah, harus sembunyi-sembunyi, harus curi-curi waktu, enggak bangga kerepotan untuk tempat cari sholat, ya, tempat sholat bingung ini waktu sholat sudah masuk ataukah belum dan sebagainya. Fal balad baladu kufri, maka negeri itu adalah negeri kafir. Namun wahada layani, namun tidaklah bermakna ayakuna hukmul balad, bahasanya hukum satu negeri muntabiqan, diterapkan atau pas alal afrod untuk semua person yang mereka itu tinggal dakhilahu di dalamnya, karena kita sedang membahas hukum negerinya. Adapun penduduknya, fakulu insanin, maka setiap orang yu'amalu bihasabi, disikapi sebagaimana keadaannya. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala, lasiyama lebih-lebih di zaman kita saat ini, di zaman modern ini, di anna zuhurul kufri, karena nampaknya munculnya kekafiran di banyak negeri, bukan karena pilihan dan keinginan penduduknya, namun punya banyak sebab. Ahammuha, yang paling penting, tasalukul hukumat, adalah dominasi pemerintahnya. Walahal, berdasarkan hal ini, maka jika ada ungkapan negeri itu negeri kafir, fa'inahal, maka hal ini layaknya tidaklah bermakna bahasa semua orang di dalamnya adalah orang kafir. Lianal iqamah fi daril kufri, karena domisili di negeri kafir, laisat sababan, ya, tidaklah menjadi sebab untuk mengkafirkan orang yang tinggal di situ. Alat itlaq secara mutlak. Wal hijrah, dan hijrah adalah kewajiban ala hadil umat-umat ini dari negeri syirik ke negeri Islam. Maka penulis rahimahullah ta'ala menjelaskan bihada dengan hal ini, wajibnya hijrah secara umum. Bahasanya dia adalah wajib. Wahada, dan hukum wajib ini, dalat alaihi, dalilnya adalah sejumlah teks dari Quran dan Sunnah. Dan kaum muslimin pun menyepakatinya. Lima fiha, karena dalam hijrah terdapat manfaat menjaga agama dan meninggalkan orang-orang musyrik. Karena orang yang beriman yang menyembah Rabbnya, wa yukhlis, dan murni dalam ibadah kepada Rabbnya, dan membenci syirik dan orang musyrik dan memusuhinya, wa yuqati'uhum, dan putus hubungan dengan mereka, lan yatukahu ahlul kufri, tidak akan dibiarkan oleh orang kafir ala dini, dalam di atas agamanya. Orang kafir tidak akan membiarkan kaum muslimin dengan agamanya, mal kudrati alaihi, ketika orang kafir itu mampu menindasnya, itu menindas kaum muslimin. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, mereka terus menerus memerangi kalian sampai bisa mengembalikan kalian dari agama kalian jika mereka punya kemampuan. Dan kewajiban hijrah itu ada baqiyatun, eksis sampai terjadinya kiamat. Maka hijrah dalam makna general, yaitu berpindah dari negeri kafir dan negeri syirik menuju negeri Islam, itu eksis sampai hari kiamat, tidak dihapus. Terdapat dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, la hijrata al-yawma, tidak ada hijrah hari ini. Karena dulu orang-orang yang beriman, salah satu mereka lari menyelamatkan agamanya kepada Allah dan Rasulnya, karena khawatir yuftana alaih, di fitnah, itu khawatir dirusak agamanya. Adapun hari ini, maka Allah telah menampakkan Islam, dan hari ini yu'batu rabbuhu haitsu syaa, ya'budu rabbahu, seorang muslim bisa menyembah Rabbnya di mana saja dia mau. Walakin jihadun wa niyatun, namun yang ada adalah kewajiban jihad dan niat untuk hijrah ketika memang kondisinya betul-betul mengharuskan hijrah. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berisarat, mengisarkan bayan penjelasan disyariatkannya hijrah. Bahasanya, sebab hijrah adalah khauful fitnah, khawatir agamanya difitnah sehingga nanti murtad. Sedangkan hukum itu berputar mengikuti ilahnya. Sehingga muktadahu, konsekuensi perkataan Aisyah, man qadara ala ibadatillahi, siapa yang punya kemampuan untuk menyembah Allah di tempat manapun, fi ayyi mawdhi'in ittafaqa. Ittafaqa di sini kebetulan. Ittafaqa di sini artinya bukan sepakat, namun kebetulan. Fi ayyi mawdhi'in ittafaqa, kebetulan di mana saja dia berada. Fi ayyi mawdhi'in, di tempat manapun, ittafaqa, kebetulan dia berada. Lam tajib alaihi hijratu, maka hijrah tidaklah wajib atasnya. Wa illa, namun jika tidak mampu beribadah, wajabat, maka wajib hijrah. Maka ilahnya adalah ilah hijrah, tolak ukur hijrah adalah khauful fitnah, yaitu fitnah din. Fitnah din. Nah, di sini artinya khawatir kemurtadan. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, keadaan negeri itu sebagaimana keadaan orangnya. Maka orang itu terkadang muslim, terkadang kafir, terkadang mukmin, terkadang munafik, terkadang bertakwa baik dan bertakwa, terkadang fasik, terkadang durhaka, durjana dan celaka. wa hakadal masakin. Demikian juga tempat yang dihuni oleh manusia. Bihasab bisukaniha, tergantung penduduknya. Maka hijrah seorang dari tempat kekafiran dan maksiat ke tempat iman dan ketaatan itu seperti taubatnya person dari kafir ke maksiat menuju iman dan taat. Wa hadza amrun baqin, dari satu hal yang tetap eksis ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Sebagaimana taubat itu eksis sampai hari kiamat, maka berarti hijrah eksis sampai hari kiamat. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, tidak ada hijrah setelah Fathul Mekah, maka maksudnya adalah hijrah khusus. Wa ana la hijrata, tadi ada hijrah ammah kan, tadi hijrah ammah kebalikannya adalah hijrah khasah. Apa itu hijrah khasah? Tidak ada hijrah dari Mekah setelah Fathul Mekah. Lianna, karena Mekah telah menjadi negeri Islam dan fihi isarat, dan di sini terdapat isarat bahwa Mekah itu tidak akan kembali menjadi negeri kafir sampai hari kiamat. Sehingga setiap negeri yang yuftah, ditaklukkan, kemudian kaum musliminlah yang menguasainya, maka dia jadi negeri Islam. Meskipun boleh jadi mayoritas penduduknya masih kafir, yaitu kafir dhimmi. Ini diantara alasan ulama yang mengatakan bahasa tolak ukur negeri itu adalah hukumnya. Karena gimana kalau ada satu negeri kafir? Yaftahuha al-muslimun, ditaklukkan oleh kaum muslimin, kaum musliminlah yang berkuasa, dan mereka memilih untuk jadi kafir dhimmi. Pilihannya kan ada perang, ada kemudian jadi kafir dhimmi atau masuk Islam. Mereka tidak pilih masuk Islam, pilih jadi kafir dhimmi. Sehingga boleh jadi mayoritas penduduknya atau bahkan semuanya kafir dhimmi semua. Apakah negeri ini negeri Islam atau kan negeri kufur? Oh, ini itu negeri Islam. Dan tolak ukurnya adalah al-hukmu. Dalam hal ini hukum yang di Sultan Asiasi. Sultan Asiasinya hukumnya hukum Islam. Itu menurut ulama ya mengatakan itu hukum, dan tolak ukurnya adalah ya, amalul imam. Itu diantara alasannya adalah futuh. Negeri-negeri yang ditaklukkan oleh kaum muslimin itu statusnya negeri Islam atau negeri kafir. Meskipun tadi kalau Sayyidullah Fauzan, tolak ukurnya adalah menjemuk amroi ini, gabungan. Jadi alasan ulama yang sebagian ulama yang mengatakan tolak ukurnya adalah amalul imam, kondisi as-sultan asiasi, itu alasannya adalah al-futuh. Satu negeri kafir ditaklukkan oleh kaum muslimin, mereka milih jadi kafir dhimmi. Ini negeri Islam atau negeri kafir? Negeri Islam. Kenapa? Karena sultan siasinya, kekuasaan politiknya itu di tangan kaum muslimin. Hukum sultan siasinya adalah hukum Islam. Wa kullu baladin yuftah, maka setiap negeri yang ditaklukkan itu yakunu baladan islamin, itu negeri Islam. Meskipun penduduknya memilih kafir, yaitu kafir dhimmi. Fa inna hijrata la tajibu minhu, maka hijrah tidaklah wajib darinya. Dan dalil tentang kewajiban hijrah dalam firman Allah taala, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan zalim terhadap diri mereka sendiri, artinya salah dalam keadaan berdosa. Qalu, para malaikat bertanya, kenapa kalian? Qalu, mereka mengatakan, kami tertindas di muka bumi. Qalu, malaikat mengatakan, bukankah bumi Allah luas? Kalian bisa hijrah di bumi Allah. Faulaika, maka mereka-mereka itu tempat tinggalnya adalah neraka, dan sejelek-jelek tempat kembali. Ilal mustatafin, kecuali orang yang betul-betul tertindas, baik laki-laki ataupun perempuan dan anak-anak, yang tidak punya hilah upaya dan tidak tahu jalan hijrah. Maka mereka-mereka ini asallahu, semoga Allah. Dan asa di Al-Quran yang berasal dari Allah itu maknanya yakin. Asallahu, maka Allah pasti akan memaafkan mereka. dan Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Maka ini dalil wajibnya hijrah. Dan disimpulkan dari perkataan para ulama semacam Ibnu Qudamah dan yang lain, hijrah dari negeri kafir itu ada 3 macam, dan manusia itu terbagi menjadi 3 kategori. Kategori yang pertama, orang yang wajib hijrah. Itulah orang yang mampu hijrah ma'ah, dalam keadaan ada mulkudrah, tidak punya kemampuan ala idharidin, menampakkan agama. Dalilnya adalah firman Allah, ya ayat yang baru saja kita baca. Bahwa jadalalah sisi pendalilannya, sehingga Allah Jalla wa'ala melabeli mereka, mendolimi diri mereka sendiri. Artinya berdosa. Artinya tidak menunaikan kewajiban. Maka siapa yang baqiya bertahan di negeri syirik, padahal dia mampu hijrah, dan di sana dia tidak mampu menampakkan agamanya, maka dia adalah orang yang zalim dengan dirinya sendiri. Artinya melakukan satu hal yang haram dengan sepakat ulama. Kategori yang kedua, orang yang tidak wajib hijrah. Itulah orang yang tidak mampu untuk hijrah. Boleh jadi karena sakit, boleh jadi karena dipaksa untuk tetap tinggal di negeri kafir, atau karena kelemahan fisik, semacam perempuan dan anak-anak dan serupa dengan mereka. Maka mereka-mereka ini tidak ada kewajiban hijrah. Karena Allah Jalla wa'ala berfirman, ilal mustad'afin, kecuali orang-orang yang tertindas menari jali wa nisa wal wildan, la istati'una hilata wa la yahtaduna sabila. Wa'alaihi, dan kewajiban orang jenis yang kedua ini adalah yaktazil al-kufar, menjauhi orang-orang kafir semaksimal kemampuannya, dan berusaha untuk menampakkan agamanya, dan bersabar dengan gangguan mereka. Dan kelompok yang ketiga adalah orang yang dianjurkan hijrah namun tidak wajib, sebagaimana hukum wajib untuk kategori yang pertama. Wahada, dan ini adalah fi hakiman, untuk orang yang mampu hijrah akan tapi dia punya kemampuan untuk menampakkan agama, maka dianjurkan baginya hijrah li ajli, dalam rangka yatamakan untuk mampu berjihad melawan orang-orang kafir, dan dalam rangka memperbanyak jumlah kaum muslimin, watakhalus, dan terbebas dari orang kafir dan gaul dengan orang kafir. Maka inilah 3 kategori, ihya asnafun nasi, yaitu kategori manusia berkenaan dengan kewajiban hijrah. Dan di antara kata kuncinya adalah idharuddin, ya, bisa menampakkan agama. Amal ayat, adapun ayat yang dibawakan oleh al-musannif, penulis, famaknahu, maka maknanya dengan ringkas sebagai berikut. Ya, orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat. Di sini jamak para malaikat. Yang dimaksud para malaikat adalah malakul maut 1 orang ditambah wa'awanuhu, pembantu-pembantunya. Wa'imah, dan boleh jadi kita maknai jamak di sini maknanya mufrad, yaitu malakul maut wahdahu, malaikat kematian saja. Dalam keadaan zalim terhadap dirinya sendiri, yaitu dalam keadaan salah. Kenapa salah? Karena tidak hijrah. Maka ayat ini dalil wajibnya hijrah. Wal makna, maknanya bahasanya mereka zalim terhadap diri mereka sendiri karena tidak hijrah. Kalau malaikat bertanya, kenapa kalian? Ini adalah pertanyaan taubih dalam rangka mencela, takri dalam rangka mencela mereka. Fima kuntum, artinya fi ayi farikin kuntum, dalam kelompok apakah kalian berada? Kalau mereka mengatakan, kami dalam kelompok orang-orang yang tertindas di muka bumi. Artinya ajizin, tidak mampu. Ajizin, tidak mampu. Kami tidak mampu keluar dari negeri kafir. Malaikat mengatakan, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Yakni artinya memungkinkan bagi kalian untuk keluar dari negeri kafir ke bumi Allah yang luas. Wal murad biha, dan yang dimaksud dengan bumi Allah yang luas di waktu itu adalah Madinah. Mereka itu tempat tinggalnya adalah neraka, dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Ini adalah wa'idun, ancaman, yang menunjukkan bahasanya orang yang mampu hijrah dalam keadaan tidak yatamakan punya kemampuan untuk menampakkan agama, dan dia tidak hijrah, maka dia telah melakukan salah satu dosa besar. Karena tidak ada ancaman dengan semisal ancaman ini kecuali karena meninggalkan yang wajib, yaitu hijrah. Fataqwa, maka meninggalkan hijrah adalah dosa besar, adalah salah satu dosa besar, kecuali orang-orang yang betul tertindas, baik laki-laki, perempuan, ataupun anak-anak. Mereka lah orang-orang yang memang betul-betul tidak mampu keluar dari negeri kafir. Mereka tidak punya hilatan kemampuan. Artinya layak diruna, tidak punya kemampuan ala hilatin untuk melakukan upaya, la ala khurujin untuk keluar, tidak pula punya biaya, wala ala man yuhayi amrohum, dan tidak pula orang yang adanya orang yang menyiapkan urusan mereka. Maka mereka tidak mampu keluar, tidak punya biaya untuk keluar, dan tidak ada orang yang menyiapkan urusan mereka. Anak-anak itu perlu ada yang ngurusi, perempuan perlu ada yang ngurusi. Tidak ada itu yang ngurusi, yang ngejar keluar. Dan mereka tidak tahu jalan, la ya'rifuna tariqa, tidak tahu jalan dan tidak mampu jalan sendirian. Maka semoga, yaitu pasti Allah memaafkan mereka, dan Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Asallahu, mudah-mudahan Allah memaafkan mereka. Dan dalam keadaan mereka itu ma'dzur, punya udzur meninggalkan hijrah. Maka ayat ini dalil wajibnya hijrah dan sangat ditekankannya hijrah. Ibnu Katsir mengatakan, ayat yang mulia ini turun amatan bersifat umum untuk semua orang yang akoma, tinggal dan domisili di tengah-tengah orang musyrik, dan dia mampu hijrah. Walaisa mutamakinan, dan dia tidak punya kemampuan untuk menampakkan agamanya di negeri kafir. Maka dia adalah orang yang zalim terhadap dirinya sendiri, melakukan hal yang haram dengan sepakat ulama dan nas ayat ini. Maka labuta harus ada dua syarat, yaitu punya kemampuan untuk hijrah, dan yang kedua tidak punya kemampuan untuk menampakkan agama. Maka siapa yang tidak melakukan hijrah dalam keadaan punya dua hal ini, maka dia zalim terhadap dirinya sendiri. Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala mengatakan, ustudillah didalili pakai ayat ini untuk mengatakan bahasa hijrah itu wajib atas orang yang tinggal di negeri syirik atau negeri yang dilakukan di negeri tersebut berbagai macam kemaksiatan, jihawan terang-terangan. Bukan hanya negeri syirik, namun juga negeri maksiat. Apa itu definisi negeri maksiat? Negeri yang maksiat di sana dilakukan terang-terangan. Itu negeri maksiat. Bukanlah definisi negeri maksiat, maka negeri taat itu adalah negeri yang ada maksiatnya. Bukan bersih dari maksiat. Non maksiat di negeri tersebut malu. Orang yang melakukan maksiat di negeri itu malu dan sembunyi-sembunyi. Walam yakun, dan dia bukanlah orang yang tertindas, orang yang tidak mampu. Maka jika seorang itu diperintahkan untuk hijrah di negeri kafir, dalla maka dalil, dalla hada maka ini menunjukkan bahasa hukum asalnya haram safar ke negeri kafir. Karena yang diperintahkan adalah safar, meninggalkan negeri kafir, bukan malah jalan-jalan ke negeri kafir. Itu fakta ditambah mawarda minan nusus, teks-teks dalil yang menunjukkan, teks-teks dalil warada yang ada atau yang terdapat dalam topik ini yang akan datang insyaAllah ta'ala. Akan tetapi lawu jida, seandainya dijumpai kebutuhan yang mendorong untuk safar menuju negeri kafir atau bahkan domisili di sana, semacam tolabul ilmi, mencari ilmu yang tidak dijumpai di negeri Islam, atau untuk berobat atau untuk dakwah, fa'inna hadha yajuzu, maka itu boleh. Nadharan, menimbang maslahat yang mutarattabah, yang jadi dampak dari tinggal di sana. Di anal asal, kan hukum asalnya adalah tidak safar. Wa yufhamu, dan bisa dipahami dari perkataan para ulama, tidak boleh safar ke negeri kafir kecuali dengan tiga syarat. Yang pertama, orang yang muslim yang safar ke negeri kafir adalah punya ilmu yang menghalanginya, bima yaridu alaihi minas subuhat, dengan subhat-subhat yang akan datang kepadanya, alati ta'ridulahu, yang akan ta'ridulahu tersodorkan kepadanya di negeri tersebut. Maka artinya punya ilmu bukan hanya ilmu agama, bukan hanya ta'sil tentang Islam, namun ilmu tentang kesesatan, isme-isme yang ada di sana. Di sana dia akan jumpai subhat sekularisme, liberalisme, sosialisme, ateisme. Maka dia harus punya ilmu yang menangkal hal ini. Artinya dia tidak hanya belajar belajar taksil Islam, usul salasah, kitab tauhid dan yang lainnya. Dan ketika mau safar ke sana, terutama dalam waktu lama, sehingga gaul dengan orang-orang di sana, maka dia akan ketemu wacana-wacana sekularisme, liberalisme, sosialisme, ateisme. Nah, dia harus punya punya ilmu. Dia harus mempelajari hal ini dan kesesatannya. Mempelajari hal ini, dalih-dalihnya, sanggahannya. Fa ilam yakun ingdahu, maka jika dia tidak punya ilmu, maka dia berada dalam bahaya yang besar. Fakat boleh jadi yan harifu, dia akan larut atau terseret. Yan harifu itu kosakata untuk banjir. Banjir, kemudian ada uang, kemudian terbawa banjir. Terseret dalam akidahnya, tertipu dengan hum alaih, dengan akidah sesat mereka. Yang boleh jadi namanya sosialisme, namanya kapitalisme, namanya isma-isma yang lain. Maka la buta harus ayakunan musafir, orang yang mau safar ke sana ala ilmin, punya bekal ilmu taksil Islam, kemudian kesesatan isma-isma yang tersebar di negeri tersebut. Yamna'uhu, yang melindungi dia, mimma yaridu alihi, dari subhat-subhat yang mendatanginya. Minas subhat, dari berbagai macam subhat, wal iskala, dan hal-hal yang membingungkan. Syarat yang kedua, ayakuna indahu dinun, dia punya agama. Agama di sini artinya takwa. Ya, terjemah bebasnya, dia punya takwa. Dia adalah orang yang kecenderungannya ketika berada di satu tempat cari masjid, cari orang-orang yang baik. Itu yang boleh menerima beasiswa LPDP untuk pergi ke Amerika, dan tempat yang lainnya. Kalau dia ketika di satu tempat itu carinya tempat nongkrong, ya, tempat kongko-kongko, ya, ada live musik di mana dan ini tidak boleh. Secara hukum, dia punya takwa. Punya takwa, ya, itu ya bahasa praktisnya tadi. Ketika berada di satu tempat, dia akan cari tempat sholat di mana, masjid di mana, pengajian ada di mana. Nah, itu semangatnya. Jadi dia punya din, punya takwa. Bukan pergi ke satu tempat yang dicari kafe di mana, tempat karaoke di mana. Ini hiburan habis habis kuliah. Nah, kalau keadaannya demikian maka tidak boleh. Ya, dia cari komunitas kaum muslimin yang dia cari. Ya, komunitas orang-orang saleh. Nah, itu orang yang boleh. Yamna'uhu, sehingga ini melindungi dia, mimma yaridu alaih, yang akan mendatanginya, minas syahwat, berupa berbagai macam godaan syahwat, syahwat perempuan dan yang lainnya. Karena negeri tersebut adalah bilad mughiyah, ada negeri yang provokatif, provokatif untuk kejelekan. Maksiat itu berceceran di mana-mana. Wa biladu syahwat wal ladzah, ada negeri penuh dengan syahwat dan kenikmatan dan kelezatan duniawi, yang kelezatan duniawi itu takifu ala qadamin wasaq, dia berdiri di atas lapak kaki dan betis, artinya kuat. Ya, kemaksiatan itu terang-terangan, punya betis dan punya telapak kaki, artinya terang-terangan, kokoh, bukan sembunyi-sembunyi, sulit dicari, namun itu bertebaran di mana-mana. Negeri yang tidak kemudian membedakan apa yang Allah halalkan dan apa yang Allah haramkan. Maka orang yang tidak punya takwa, latina ingdau, dia tidak punya takwa yang menghalanginya dari terjumus dalam berbagai hal yang haram. Yakun udhatan, maka dia akan jadi sasaran inhiraf, menyimpang, wal mujaratil qaum, larut, larut mujara itu membersamai, sungkan, tidak enak sama orang yang mujara itu maknanya ya, dia tidak enak kalau tampil beda. Maka dia mujaratul kaum. Kenapa dia akan kemudian terjumus dalam maksiat? Yang tersebabnya karena mujaratul kaum. Terjemah bahasa Jawanya itu ngumbyong. Mujaratul kaum, membersamai mereka. Fima hum alai minal dhunub, dalam dosa yang mereka lakukan dan maksiat yang mereka lakukan. Ghaiban, hilang dari hatinya dampak dari hal itu. Oleh karena itu, di antara sarana selamat dengan izin Allah Ta'ala, orang yang musafir karena mau kuliah ilmu, satu ilmu yang tidak ada di negeri kaum muslimin, kemudian ke negeri barat, maka di antara sarana selamatnya adalah ayakunan musafir mutazawwijan. Di antara alat bantu untuk bisa selamat, ada yang mengingatkan, ada yang kemudian, ini adalah hendaknya orang yang berangkat tersebut dalam keadaan membawa istri, menikah dan membawa istri. Nikah namun istri ditinggal, ya sama aja. Menikah dan bawa istri. Ayat mutazawijan, dia menikah, wa antakuna zaujatuhu ma'ahu, dan istrinya dia bawa bersamanya. Ini kenapa harus demikian? Untuk kemudian menjaga kehormatan dirinya dan membentenginya dari hal yang haram, yaitu zina. Idza kana yuridul iqamata, jika dia ingin domisili lama, boleh lagi dalam rangka dakwah atau dalam rangka kuliah, misalnya. Syarat yang ketiga, ayat tamakan, punya kemampuan untuk menampakkan agama, wal qiyam bi, dan melakukan ibadah kepada Rabbnya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Dan jadi kewajibannya untuk waspada, betul-betul waspada dari berbagai macam bentuk loyalitas kepada orang musyrik. Karena loyalitas dengan orang musyrik sebagaimana telah dibahas di depan, tunafil imana, meniadakan iman. Adapun safar ke negeri kafir, kemudian Thailand, ke China, ke Singapura, di mujarati siyah, semata-mata wisata, dulan-dulan, rekreasi. Falqal bin man'i, maka pendapat yang melarang adhar adalah pendapat yang lebih tepat. Karena Allah Ta'ala mewajibkan atas seorang muslim untuk mengamalkan tauhid, dan mewajibkannya untuk memusuhi orang musyrik. Famakana dari'atan, maka semua yang menjadi dari'atan, jalan dan sebab, ila isqati dhalika, menggugurkan hal itu dan menghilangkannya, maka itu tidak boleh. Dan terdapat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan, aku berlepas diri dari orang yang berdomisili atau tinggal lama di tengah-tengah orang musyrik, karena tidak boleh terlihat dua apinya. Tidak boleh terlihat api keduanya. Dia itu Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Dari Jarir bin Abdullah, namun Uilah dinilai cacat karena mursal. Ya, kalau Tirmidzi mengatakan, aku mendengar Muhammad bin Ismail Al-Bukhari mengatakan, yang benar hadis Qais dari Nabi ini statusnya mursal. Maka da'if, bukan da'if mursal. Yang dimaksud dengan tidak boleh terlihat api keduanya, artinya tidak boleh terlihat api muslim dan api musyrik. Tidak pula apinya musyrik dan apinya muslim. Wahada, dan ini adalah ungkapan, adalah kiasan dalam artian dekat. Wal Arab, dan orang Arab menggunakan uslub semacam ini. Takul, orang Arab mengatakan, dari tungdor ila darika, atau ya, rumahku tangdur ila darika, bisa melihat rumahmu, rumahnya bisa melihat rumahku. Ida aradu, jika mereka inginkan, siddatal qurbi, sangat dekat. Kenapa dipakai dekat itu diistilahkan dengan terlihat api keduanya? Api di sini adalah api perapian musafir. Ini ceritanya adalah perapian musafir. Ini ada musafir, ada orang sama-sama bepergian, dia muslim, dia yang satu muslim, yang satu kafir. Di malam hari kemudian istirahat ya, di tengah padang pasir, kemudian bikin perapian, api unggun. Maka maka diungkapkan dekat itu terlihat api keduanya, ya, manakala tolak ukur dekatnya itu adalah di padang pasir tersebut, ini bikin perapian, ini bikin perapian, ini bisa lihat api sana dan dia bisa lihat api sini, itu artinya dekat. Nah, kalau tidak terlihat, nah itu jauh. Ya, asalnya demikian. Ya, kemudian, namun makna yang diinginkan adalah dekat. Gitu. Tapi kenapa kemudian dekat itu bahasanya terlihat api? Nah, ceritanya adalah berkaitan dengan perapian musafir yang istirahat di malam hari. Ya, demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Barakallahu anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.